Al-Fatihah. Ini saiki Pak Jokowi ngomong Al-Fatihah, yo geger Indonesia. Paling enteng toh. Makanya kalau kiai-kiai sepuh dulu, habaib sepuh dulu, itu mengajarnya pakai konteks alamal insana malam ya'lam. Mbah Yai Soleh Darat Semarang, Allahu yarham. Itu kalau ngajar ngaji simpel sederhana. Lek wong saiki ngarani ngaji model apa ngono? Ming sithik dilagok-lagokke nang kakehen patekah. Mula ngaji ning ngene. Salat duhur patang rakaat. Dadi nek wayah duhur salat pirang rakaat le sekawan Mbah Yai. Oh ya bener, muga-muga barokah Al-Fatihah. Diteruske leh mulang. Salat asar patang rakaat. Kok nek asar salat meneh pirang rakaat le sekawan Mbah Yai. Oh ya bener, muga-muga barokah Al-Fatihah. Ngono nek ngulang dilagok-lagokke diteruske. Salat maghrib rakaat telu. Oh nek wayah maghrib srengenge surup kae salat meneh. Rakaate pira le? 3 Mbah Yai. Oh ya bener, muga-muga barokah Al-Fatihah. Disambung. Salat isya. Isake sesuk wae ya le ya. Kok nek kokean ndak lali wis dhuhur asar maghrib isake sesuk wae saniki sakmene wae muga-muga barokah Al-Fatihah. Ngoten niku santrinya hebat-hebat. Punya santri namanya Hasyim Asy'ari. Akhirnya dadi Hadratus Syekh. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi terbesar di Indonesia ini, Nahdlatul Ulama. Mbah Hasyim Asy'ari ku kiyaine kiai sak Indonesia, murite Mbah Soleh Darat. Ngajine trimo salat duhur patang rakaat. Muga-muga barokah Al-Fatihah. Punya santri lagi namanya Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan niku nggih santrine Mbah Soleh Darat Semarang niku mendirikan organisasi Muhammadiyah. Jamaahe akeh. Dadi wong hebat, tokoh pergerakan, pahlawan nasional, punya organisasi yang jamaahnya besar. Ngajine ya mok salat maghrib rakaat telu, muga-muga barokah Al-Fatihah. Punya santri lagi seorang perempuan. Hafal Quran 15 juz, ngaji kitab tafsir suratul Fatihah ten gene Mbah Yai Soleh Darat. Setelah khatam ngaji tafsir suratul Fatihah, menulis buku yang judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang. Siapa perempuan itu? Ibu kita, putri, putri Harum. Subhanallah, baru tahu ternyata nama asli Ibu Kartini itu Harum. Harum namanya. Oh, Raden Ajeng Kartini itu hafal Quran 15 juz, Bu. Santrine Mbah Soleh Darat Semarang. Ngaji tafsir suratul Fatihah terus nulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Hebat. Mulange ngaji liwi ngono kuwi. Al-Fatihah. Lha saiki Pak Jokowi ngomong Al-Fatihah, yo geger Indonesia rame mempersoalkan perkara Al-Fatihah. Nek wong ilat Jawa mbokon padha karo ilate Habib yo ora iso to. Wong aku yo termasuk Jawa fasih wisan. Lho, nek dibandingno karo Habib yo beda. Lha engko logat Mesir beda meneh, logat Yaman beda meneh. Ngono lho. Lha nek Mesir ora ana qaf, qaf itu dadi g, qalbi dadi galbi. Engko lek nang ngarep ilang albi dadi ning ngono. Kowe ora ngerti wong kowe oon. Lho sing penting iku lak metune teko ati niku to. Lek perkara fasih niku urusan tajwid, urung karuan diterima karo Gusti Allah. Sing diterima karo Gusti Allah iku nyambunge roh yang alamal insana malam ya Allah sampeyan niku zikir la ilaha illallah ngapunten guling Anda berzikir misalnya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah fasih bener itu kaitannya kaitan tajwid, urusan tajwid diterima apa enggak karo Gusti Allah, ada asarnya apa enggak, ada dampaknya apa enggak, tergantung nyambunge rohmu, nyambunge hatimu nang Gusti Allah. Mbok anggap ya la ilaha illallah mesti bener engko sik. Wong ngono kok model tahlilan ya mbek ngene kok ibu-ibu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mbak jere bojone Mbak Ti kate tuwong to, Mbak? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku gengi ketok wong ngene pasar kok dhewean. La ilaha illallah. Lha iki jenenge tahlil ganda campuran. Tahlilan campur rasan-rasan. Ya padha to kowe. Kowe jaketmu tulisane GMC, Ja'far Mania Community, ki ana rajae Jim Kawedi kuwi. Ning kowe gendakan kowe ngisin-ngisine Habibe kowe, kewalat kowe. Ngene iki larang beb ngene iki, Beb. Waktune tidak mengizinkan. Mboten perkara saking larise. Sama. Mangkane? Mangkane? Beda di dalam dakwah, beda pula di dalam ijabah. Beda dalam mau'idzah, beda pula di dalam inabah. Sehingga ada istilah apa di tangan siapa? Bisa berbeda dalam fungsi apa karena siapa. Tak beleni, tak beleni. Engko gawean status. Ngene iki mikire suwe ngene iki anggitmu. Apa di tangan siapa bisa berbeda dalam fungsi apa karena siapa? Mulane tongkate Mbah Khalil Bangkalan dikekno nang Mbah Yai As'ad Samsul Arifin kon ngaturno nggone Mbah Hasyim As'ari dadi organisasi Nahdlatul Ulama. Tongkate Mbah Yai Khalil termasuk salah satu wasilah berdirinya Nahdlatul Ulama. Lek tekene Mbah Khalil Bangkalan dadi Nahdlatul Ulama, nek tekene wong Kanigoro paling-paling mentok ya dadi ansitu wasma'u wa'ti'u rahimakumullah. Luwung kuwi. Sik lumayan kuwi. Kadang nggo golek otis ngono. Padha-padha tekene, tapi di tangan siapa? Mangkane sama-sama mau idohnya, tapi pengaruhnya beda. Sama-sama doanya, tapi ijabahnya beda. Makanya zaman sering ngomong, undur maqala wala tandur mangqala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang membicarakan. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Iku yo bener, tapi yo kurang bener. Nek aku, lihatlah apa yang dibicarakan dan lihat pula siapa yang membicarakan. Duh, bener apa sing diomongke iki najan sing ngomongke bocah cilik wong ra genah nek omongane apik cukupen manfaate. Bener kalau dari segi makna itu. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang membicarakan. Tapi di sisi lain, lihat apa yang dibicarakan, lihat pula siapa yang membicarakannya. padha-padha robana. Lek sing maos donga kuwi Habib Ja'far. Ambok nyantai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wong nyambung. Lah nek cangkemmu. Kowe ambok Rabbana, Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Mbok nganti intil-intilmu merotoli.